para sahabat-sahabatku, para SMP SMP Indonesia. Kita goreng lagi Mas Bos. Apakah ku berdosa bila mencintaimu, oh Nur Lela? Seandainya hari ini ku dapatkan cintamu, tak ingin aku lepaskan sampai memutih rambutku. Aku bersumpah bukan di bibir saja, Nur Lela percayalah, Nur Lela sayang. Apakah ku berdosa bila mencintaimu, oh Nur Lela? Seandainya hari ini ku dapatkan cintamu, tak ingin aku lepaskan sampai memutih rambutku. Karena menyinta bukanlah dosa. Dosa. kau milih siapa? Apakah ku berdosa bila mencintaimu?